Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Ahad tanggal 18 Zulhijjah 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 September 2017. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita baru saja melaksanakan satu kewajiban, melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kajian kita malam hari ini, kita menyambung kajian yang pernah kita sampaikan pada tanggal 12 Muharram. Pada tanggal 12 Muharram 1438 Hijriah, kurang lebih beberapa bulan yang lewat. Kemarin ada beberapa hal yang tidak tuntas kita jelaskan, di mana orang-orang yang menolak kebenaran digambarkan dari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran dan setiap sekian banyak hadis yang sahihah yang sampai kepada kita. Ada kelompok-kelompok yang menolak kebenaran. Kebenaran itu semua kita meyakini, apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan kamu menjadi orang yang ragu dengan kebenaran itu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, orang sering mengatakan itu baik. Baik itu belum tentu benar. Tapi apabila itu benar, maka pasti baik. Karena kebenaran itu datang dari Allah. Sehingga kata-kata baik itu baik-baik saja, itu bagus-bagus saja, kenapa dilarang? Belum tentu yang bagus dan baik itu benar. Kebenaran, apalagi berbicara tentang agama, datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua menginginkan hidup ini benar. Tidak ada yang menginginkan hidup kita ini salah. Namun kadang-kadang pada saat seseorang salah dalam menempuh kehidupan, bisa karena ketidakmengertian tentang tuntunan agama yang hak, sehingga menempuh jalan yang salah. Maka pada kajian kita yang telah lalu itu kita bicarakan, yang pertama yang menolak kebenaran itu adalah kebodohan. Kenapa orang menolak yang benar? Karena tidak mengerti kebenaran itu. Tidak mengerti kebenaran itu. Dan bahkan kebodohan yang tidak mengerti itu dikatakan itulah yang paling benar. Pada saat Allah menjelaskan di dalam surah Az-Zumar. Di dalam Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Ayat 36-37, maaf surahnya lupa. Orang yang berpaling dari ajaran Al-Quran. Wa may ya'su an zikrir rahman, Zuhruf, Az-Zuhruf 36-37. Wa may ya'su an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari pelajaran Al-Qur'an, maka didatangkan syaitan kepada orang itu. Untuk apa setan didatangkan? Setan menjadi teman akrabnya. Setan menjadi teman setianya. Apa yang dilakukan oleh setan-setan itu yang sebenarnya musuh kita semua, musuh Allah. Pada saat itu setan menjadi teman akrab seseorang yang jauh dari Al-Qur'an, tentu setan menyesatkan. Ayat 37 menjelaskan, wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil. Dan setan itu menyesatkan orang itu dari jalan Allah Ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Di sini kebodohannya. Pada saat dia disesatkan oleh setan, dia mengira itulah petunjuk yang benar. Seseorang disesatkan oleh setan dengan kesesatan yang sangat jauh, tapi orang yang disesatkan itu mengira itulah hidayah, itulah petunjuk. Pada saat ini yang terjadi kepada seseorang, maka apapun yang dilakukan dalam kehidupannya tidak lagi berpanduan dan berpedoman kepada kebenaran. Kenapa? Karena setan tidak pernah dalam hidupnya membenarkan manusia. Kecuali apa? Kecuali mencelakakan manusia. Setan selalu mencelakakan manusia. Bahkan setan itu bersumpah. Bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemuliaanmu dan kebesaranmu, aku akan sesatkan seluruh manusia. Jadi program setan itu semua manusia ini sesat. Tapi Allah katakan, setan juga mengatakan, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang yang tidak mampu engkau sesatkan adalah hamba Allah yang bersih, hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas dalam akidah, bersih dalam akidah, dan bersih dalam ibadah. Bagaimana bersih dalam ibadah, dalam akidah? Orang yang tidak pernah ada dalam keyakinannya sesuatu yang meragukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinannya 100% kepada Allah. Bersih dalam ibadah seperti apa? Orang yang tidak pernah memasukkan dalam program ibadahnya sesuatu yang tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dianggap oleh Nabi sebagai bentuk ibadah. Orang-orang ini tidak mampu digoda oleh setan. Orang yang bersih, ikhlas dalam akidah dan ibadah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian kita yang terdahulu yang kita sambung, salah satu yang menolak kebenaran itu adalah al-jahlu, kebodohan. Dan syirik itu lahir dari dua macam. Yang pertama dari kebodohan, yang kedua dari kesombongan. Seseorang syirik karena dia tidak mengerti. Orang melakukan seperti ini, dia lakukan karena dia tidak mengerti. Kemudian seseorang syirik cerdas, pintar, tapi sombong. Kesombongan mengalahkan segala akal pikiran bersihnya. Fir'aun itu orang yang cerdas, tapi dia mensekutukan Allah Ta'ala. Namrud orang yang terhormat, tapi dia mensekutukan Allah Ta'ala karena di dalam jiwanya ada kesombongan. Maka Rasulullah SAW sangat melarang manakala di dalam jiwa kita ada kesombongan. Karena yang berhak untuk menyombongkan diri hanya Allah semata. Al-Mutakabbir, Allah yang menyombongkan diri. Kenapa Allah semata yang berhak menyombongkan diri? Karena Allah tidak pernah ada kekurangan. Semua kita berharap kepada Allah Ta'ala. Pada saat kita yang serba kekurangan, hari ini kita kuat, besok kekuatan kita akan hilang. Hari ini kita gagah, besok kegagahan kita akan hilang. Hari ini kita ganteng, 20 tahun berikutnya kita tidak orang yang ganteng lagi. Hari ini kita orang yang segala macam memiliki fasilitas kehidupan, nanti pada gilirannya kita menjadi orang yang tidak seperti itu lagi. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, karena apa yang kita miliki semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat kesombongan terjebak kepada kemusyrikan, sekalipun dia orang yang cerdas. Dan yang kedua, orang yang terjebak kepada kemusyrikan adalah orang yang bodoh. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah menyatakan, "Laula khamsu hisal la sara an-nasu kulluhum salihin." Jika tidak lima macam, seluruh manusia ini akan menjadi orang saleh. Siapa yang tidak mau menjadi orang saleh? Kita ingin menjadi orang yang saleh. Saleh dan salihah itu adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin kepada laki-laki dan perempuan yang saleh akan mendapatkan tempat yang sama di surga. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang mereka di dalamnya, masuk ke dalamnya bersama siapa? Bersama orang-orang yang saleh, daripada bapak-bapaknya, istri suaminya, juriat-juriatnya, anak cucunya akan ngumpul di surga pada saat kita mampu membina keluarga yang saleh dan keluarga yang salihah. Para jamaah sekalian, tapi kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lima penyebab menjadikan orang terhalang dari kesalehan itu. Apa? Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Manusia pasrah kepada kebodohan. Qona'ah itu sifat yang dianjurkan untuk kita apabila dengan kehidupan. Orang qona'ah, orang yang tidak pernah mencaci, menyesal apa yang Allah berikan. Allah berikan banyak sedikit, maka dia terima. Tentu diterimanya dengan usaha dan ikhtiar. Besok berusaha lagi, Allah berikan lagi, dia terima lagi. Ini namanya qona'ah. Tapi pada saat pekerjaannya sama, tugasnya sama, jabatannya sama, pendidikannya sama, sebelah sana pina maju, sini kada maju, lalu yang tidak maju ini berkata, coba pang kita berhurupan nasib, oh ini tidak qona'ah namanya. Nasib itu kada kawa dihurupakan, Allah yang menentukan. Bahkan ini sangat berbahaya, ungkapan yang sering terjadi, coba kita berhurupan nasib, nah nasib ikam andak diwadahaku, nasibku andak diwadahikam. Kenapa kita seolah-olah kita mengutak-atik sesuatu yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qona'ah dalam harta dianjurkan, tapi qona'ah dalam kebodohan dilarang. Umat Islam harus umat yang cerdas. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Apabila sesuatu yang kamu ikuti pasti sudah kamu tahu, ini adalah benar, ini dianjurkan, ini diperintahkan. Tapi pada saat kita tidak mengerti apa sumbernya, jangan mengikuti apa yang tidak tahu. Allah yang katakan ini, ayat ini menganjurkan umat Islam adalah umat yang tidak bodoh. Umat Islam adalah umat yang cerdas. Ternyata pasrah kepada kebodohan penghalang terbesar untuk menjadi orang saleh. Orang tidak menjadi orang saleh pada saat kita pasrah dengan kebodohan. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, kita teruskan yang lima macam itu dulu. Yang kedua, al-hirsu ala dunia. Al-hirs ay at-tama, rakus terhadap dunia. Rakus terhadap dunia. Kita hidup di dunia. Kita berusaha untuk kepentingan dunia, menutupi kehidupan anak dan istri kita. Bukankah itu sesuatu yang diwajibkan kepada kita? Tapi rakus terhadap dunia, segala-galanya mengandalkan untuk dunia, dan sedikit pun dia tidak pernah berpikir untuk akhirat. Dia menggadaikan semuanya untuk dunia. Pada saat Allah memanggilnya untuk berkomunikasi dalam sebuah ibadah, dia tidak pernah peduli demi dunia. Berangkat dari rumah, orang lain masih tidur. Artinya dia tidak sempat sholat subuh. Balik ke rumah, orang lain sudah tidur. Ujarnya, inilah amalan hendak sugih. Amalan uyuh kayak ini. Bukan amalan sugih. Berangkat jangan dilihat orang, buliknya jangan dilihat orang. Nyata orang kadang melihat orang lain sudah guringan. Ini amalan mauyuhakan awak. Dan Islam tidak menganjurkan seperti ini. Inilah tipe-tipe orang yang rakus. Rakus terhadap dunia menghalangi manusia untuk menjadi orang yang saleh. Yang ketiga, wassukhu bil fadli. As-sukhu ay al-bakhil 'ala al-fadli. Pelit terhadap kelebihan. Di dalam harta kita Allah titipkan kelebihan yang banyak. Kelebihan yang Allah berikan kepada kita, Allah perintahkan untuk kita salurkan kepada orang lain. Beruntunglah seseorang yang dibuat oleh Allah seperti keran penyalur rezeki-rezekinya kepada siapapun. Sangat beruntung. Tapi ada di antara mereka yang tidak mau menyalurkan hak-hak orang lain yang ada padanya. Tidak mau menyalurkan. Padahal kita semua menyadari, paling tidak 2% setengah dari harta yang kita miliki adalah milik orang lain yang wajib kita keluarkan. Jika ini tidak dikeluarkan, maka ini termasuk al-bakhil alal fadli. Pelit terhadap kelebihan. Yang keempat, penghalang dari orang yang saleh, ar-riya'u fil amal. Dalam ibadah selalu riya. Riya itu pamer. Kalau sum'ah biasanya hubungannya dengan suara, minta dengar kepada orang lain. Kalau riya, pamer, minta lihat kepada orang lain. Itu namanya riya. Riya dalam ibadah. Orang yang soleh itu orang yang sudah hilang riya dalam ibadahnya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang menghalangi manusia dari derajat soleh dan solehah, al-a'jabu birra'i, ajib dengan pemikirannya sendiri. Orang diminta menghargai semua apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang dia usulkan untuk disampaikan, wajib orang lain tunduk. Pada saat orang lain tidak menghargai dan tidak cocok dengan pendapatnya, maka pada waktu itu dia katakan, aku hari ini mundur, tidak akan bergabung lagi dengan kalian. Ini satu penyakit yang bersarang di dalam jiwa manusia, yang menghalangi manusia daripada derajat salih dan saleha. Para jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang menolak kebenaran adalah orang yang jahil. Bismillah. Yang kedua, orang yang menolak kebenaran adalah pengikut-pengikut hawa nafsu. Karena kebenaran dengan hawa nafsu tidak mau gabung. Orang yang berada pada kebenaran, orang yang jauh dari pengikut-pengikut hawa nafsu. Seperti apa pengikut hawa nafsu itu? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, fa'innat jiba'ul hawa yu'ma'al na'aynal qalbi. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu, mata hatinya buta, kata Ibnu Qayyim. Saking butanya mata hatinya, fala yamiza baina sunnah wal bid'ah. Dia tidak mampu lagi membedakan yang sunnah dan yang bukan sunnah. Ini yang dianjurkan, ini yang tidak dianjurkan, sama baginya. Ibadah yang diperintahkan dan ibadah yang tidak diperintahkan dikerjakan terus. Tidak mampu lagi membedakan. Bahkan yang lebih parah lagi, au yunkisuhu fayarul bid'ata sunnatan wassunnata bid'atan. Atau diputar baliknya, melihat sunnah nangkaya melihat bid'ah seperti sunnah. Sunnah tersingkir dari kehidupannya, sesuatu yang baru diangkat habis-habisan dalam kehidupan dan menguasai segala bentuk amal ibadah yang dia laksanakan. Ini namanya apa? Ittiba'ul hawa. Pengikut-pengikut hawa nafsu. Tidak mencukupkan agama ini yang datang dari Allah dan agama yang datang dari Rasul. Padahal telah sempurna Islam ini. Pada saat tanggal 9 Zulhijjah, hari Jumat hari itu, tahun ke-10 Hijriah, Nabi melaksanakan haji wada. Pada saat Rasul berada di Padang Arafah, Nabi menyampaikan habis-habisan kepada para sahabat. Dan Nabi katakan, tidak ada lagi yang tertinggal dariku. Semua telah kusampaikan kepadamu. Apa yang mendekatkan kalian dengan surga? Apa yang menjauh kalian dengan neraka? Semua telah kusampaikan. Artinya setelah itu kita tidak perlu mencari jalan lain supaya dekat ke surga dengan jalan kita sendiri. Kita tidak perlu mencari jalan lain supaya jauh daripada neraka dengan jalan kita sendiri. Karena Rasul sudah habis memberikan kepada kita jalan-jalan untuk mendekatkan ke surga dan jalan-jalan untuk menjauhkan daripada api neraka. Kalau kita buat jalan sendiri, paling jalannya terputar balik. Dikira mendekatkan ke surga, tapi mendekatkan kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita ini seorang yang ahli makan, senang makan, Rasul yang menyajikan menu di atas meja itu, Nabi sudah tahu campurannya yang benar, ini yang paling tepat, ini yang paling banyak gizinya. Kita datang, kita makan apa yang disiapkan. Itulah yang paling tepat. Bukan kita membuat menu kita sendiri yang kadang-kadang rasanya dengan yang dibuat oleh Nabi jauh sekali berbeda, tapi karena kesombongan kita, menu buatanku lebih hebat daripada menu yang ada. Kita memakan yang ada, bukan kita membuat resep dari makanan itu. Inilah sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang bertakwa, orang yang bersih daripada segala bentuk amal ibadah yang tidak pernah diajarkan. Bukankah Ali bin Abi Thalib mengatakan, "At-taqwa al-khawful jalil al-amalu bitanzil wal isti'dad liyaumir rakhil." Takwa itu takut kepada Allah yang Maha Agung dan beramal, beribadah dengan apa yang diturunkan. Dia tidak mau melaksanakan ibadah sebelum dia tahu sumber ibadah itu. Tidak mau melaksanakan sebuah amal sebelum dia tahu dalil amal itu dari mana. Inilah orang-orang yang cerdas dalam beragama. Dia mengetahui dari mana perintahnya ibadah itu. Karena apa? Karena dia tahu ibadah yang tidak diperintahkan adalah ibadah yang tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak pernah diajarkan, dicontohkan, diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amal itu akan ditolak. Yang sangat bagus bagi kita seyogianya untuk melaksanakan satu amal, kita harus cek dulu. Apa yang kita cek, amal yang ditolak itu seperti apa? Kalau kita sudah mengerti amal yang ditolak, pasti kita mengerti amal yang tidak ditolak. Dan Nabi menyimpulkan dalam hadis yang sangat singkat, amal yang ditolak itu adalah amal yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan. Siapa yang katakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam, orang yang bertakwa, orang yang berhati-hati dalam beramal, berhati-hati dalam beribadah. Silakan ibadahnya banyak kalau ada tuntunan. Tapi sedikit punya tuntunan, banyak tidak punya tuntunan, tentu lebih baik yang sedikit, kata Ibnu Mas'ud. Al-iqtisadu fi sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Kemudian yang ketiga, yang menolak kebenaran adalah karena taklid buta terhadap kebiasaan nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. 170 surah Al-Baqarah. Ayat ini disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu suku di Madinah yang sangat keras menantang dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi katakan, "Ittabi'u ma anzalallah," ikuti kalian semua dengan apa yang Allah turunkan kepadaku. Ikuti apa yang Allah turunkan kepadaku. Agama Islam, Al-Qur'an. Apa jawab mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Ternyata mereka adalah sangat fanatik kepada nenek moyang. Mereka berkata, "Aku tidak akan ikut itu wahai Muhammad, tapi aku ikut kepada apa yang pernah ditinggalkan oleh nenek-nenek moyangku." Peninggalan orang bahari itu kada ada salahnya untuk diikuti. Ini ungkapan siapa? Ungkapan orang-orang Yahudi di kalangan orang Madinah pada saat itu, pada saat Nabi mendakwakan Islam. Allah jawab pernyataan mereka. Alau kana aba'uhum la yaqilun La yakiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah kamu tetap mengikuti nenek moyang yang tidak berakal dan tidak mendapat hidayah? Nenek moyang yang tidak berilmu dan tidak mendapat hidayah? Tentu majelis kita bukan majelis mencaci nenek moyang kita. Kita tidak mengatakan semuanya yang datang dari pendahulu kita harus kita buang. Tapi kita juga mengatakan tidak semuanya benar peninggalan orang dahulu. Amal-amal yang dilestarikan oleh Nabi banyak peninggalan masa jahiliyah. Seperti apa? Seperti acara syukuran pada saat lahirnya anak. Di zaman jahiliyah bukan dua ekor kambing bagi anak laki-laki. Bukan satu ekor kambing bagi anak perempuan. Mereka beratus-ratus ekor kambing disembelih sebagai tanda syukur atas lahirnya anak mereka. Darah-darah kambing itu dilumurkan ke badan anak-anak yang baru lahir dan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Nabi lestarikan amal ini dengan dirubah cara. Apa Nabi merubah caranya? Jangan menyembah di dekat berhala. Jangan meneteskan darah itu kepada tubuh anak yang diakikahi. Sembelihlah satu ekor kambing untuk anak wanita, dua ekor kambing untuk laki-laki dengan berniat penyembelihan untuk nama anak tersebut. Artinya budayanya diikuti tapi caranya dirubah. Cara jahiliyah. Begitu juga pada saat Nabi datang ke Madinah, mereka berpesta pora memperingati hari-hari besar. Nabi bertanya, apa yang kalian peringati pada saat ini? Dan mereka menjawab, ya Rasul, kami memperingati hari raya, hari besar bagi kami yang ditinggalkan sejak zaman jahiliyah. Maka Nabi katakan, Allah akan gantikan hari besar jahiliyah itu dengan dua hari besar Islam. Dan mereka mengikuti, apa hari besar Islam itu? Idul Adha wa Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri. Inilah hari besar Islam sejak di zaman sahabat di waktu di Madinah sampai sekarang. Sampai sekarang. Cuman di wadah kita bertambah hari besar Islamnya. Berapa hari besar Islamnya? 6, 5. Ya hitung masing-masing aja berapa itu. Cuma yang sah disampaikan Nabi di Madinah, dua hari besar Islam itu. Dua hari besar. Ujar nang lain, lamun kada mengakui hari besar nang lain daripada Idul Fitri lawan Idul Adha, jangan umpat libur. Kaya apa bangun begawi sorangan? Ngotot, kalau kada mengakui 12 Rabiul Awal hari besar, jangan umpat libur, turun begawi. Akunlah turun mun sengorangan orang kada nang turunnya. Yang jelas kita yakini, hari besar Islam itu dua. Menurut apa yang Nabi sampaikan. Taklid terhadap nenek moyang ini akan menolak kepada kebenaran. Menolak kepada kebenaran. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang menolak kebenaran itu adalah ghulu. Ghulu itu berlebih-lebihan dalam mengagungkan seseorang. Siapa aja? Pada saat kita mengagungkan seseorang dengan berlebih-lebihan, maka itu ghulu. Mengagungkan ulama, mengagungkan teman, mengagungkan keluarga, mengagungkan saudara, mengagungkan pemerintah dengan berlebih-lebihan, ini juga ghulu. Ghulu ini sesuatu yang berlebih-lebihan dalam mengagung-agungkan sesuatu. An ibn Abdullah, An ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sami' Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yaqulu 'ala al-mimbar. Ibnu Abbas mendengar Umar berkhutbah di mimbar. Apa kata Umar? Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Umar, la tutruni kama atratin Nasar ibn Maryam. Fa inna ma ana 'abdun faqulu Abdullah wa rasuluhu. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi? Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mengagungkan aku. Seperti berlebih-lebihannya orang Nasrani dalam mengagungkan Isa anak Maryam. Fa innama ana abdun. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan, aku adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkat yang paling tinggi di sisi Allah pada saat Allah mengakui seseorang itu sebagai hamba. Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat hamba. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh ini juga termasuk ghulu. Seperti apa berlebih-lebihannya? Umpamanya, yang pertama, memanggil nama-nama orang soleh dalam pinta dan doanya. Ini termasuk ghulu. Karena apabila kita berdoa, tidak ada doa itu kecuali kita alamatkan 100% kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. 180 al-Arab Allah mengajarkan kita berdoa agar jangan salah alamat. Karena kalau berkirim surat alamatnya salah, suratnya balik. Doa, sampaikan alamat doa kita kepada 99 Asmaul Husna. Pada saat kita berdoa dengan menggunakan nama-nama makhluk, apalagi yang sudah mati, maka ini termasuk ghulu. Yang kedua, sering kita memamerkan dan memajang foto-foto para ulama dengan keyakinan apabila foto ini dipajang akan mendatangkan barokah dan kedamaian dalam kehidupan. Ini ghulu namanya. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Berlebih-lebihan dalam mengagungkan. Pada satu hari para jamaah kita bercerita, naik seorang ulama ke rumahnya katanya. Waktu itu di rumahnya ada gambar artis waktu ulun belum hijrah, kata jamaah kita. Gambar artis, macam-macam artis di rumah. Kemudian seorang ustaz naik, turunkan gambar-gambar artis itu. Malaikat kada mau masuk ke rumah kalian pada saat gambar-gambar itu ada. Lamun handak malaikat masuk, pampang besar-besar gambar-gambar ulama. Ulun rasa penjelasannya kurang tepat juga. Karena kedudukan di mata malaikat itu sama. Sama. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang dipampangkan gambar-gambar. Jadi ujar Sidin, gambar artis turunkan, taruh gambar Tuan Guru hibak-hibak di rumah. Karena itu mengundang datangnya malaikat. Ini ghulu namanya. Ghulu. Kemudian ghulu adalah membangun bangunan yang megah di atas kubur dengan niat menghormati yang berlebih-lebihan. Bagaimana tidak berlebih-lebihan? Kadang-kadang mencium nisannya aja antrian. Nisan itu batu, Pak. Seyogianya pekuburan yang sahih itu seperti pekuburan di Baki. Iya, kada persis seperti itu karena terbiasa kita dengan dua tunggul nih. Tunggul ini apa ngarannya? Nisan. Bisalah taruh nisan. Tapi jangan ditulis. Ini di nisannya ditulis. Tulisannya mantap. Jadi kalau kembali kepada sunnah, tajak itu sudah selesai. Apalagi dibangun. Kalau Bapak ziarah di Baki, keluar dari Baki itu ada papan tulis besar. Yang menulis sebuah hadis dengan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Naha sallallahu alaihi wasallam ayujassasal qabra wa ayuqadu alaihi wa yubna alaihi. Rasul melarang membangun kubur, mengkapur kuburan, kemudian duduk-duduk di atas kuburan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Ulun rasa hadis yang ada di Madinah sama dengan hadis yang ada di sini. Karena Nabi kita sama. Sekalipun orang mengatakan Islam Arab dengan Islam Indonesia berbeda. Karena Islam kita sekarang Islam Nusantara. Islam itu dinul wahid. Islam itu dinul haq. Islam itu agama yang benar dan agama yang satu. Apabila seseorang menamakan Islam, dimanapun dia tinggal, sama Islamnya. Hadisnya pun sama. Ada orang merapat-rapatkan kaki di waktu sholat. Oh, itu bubuhan waw itu. Bubuhan waw apa? Nabi yang menganjurkan rapatnya saf. Bahkan Nabi mengatakan, orang yang merapatkan bahu-bahunya dan jari-jarinya dalam sholat, Allah akan bangunkan rumah di surga. Tidak tertarikkah kita dengan tawaran ini? Sementara rumah kita di dunia, KPR BTN 15 tahun dengan riba kita tempuh. Tapi Allah menjanjikan, Rasul menjanjikan, ini akan dibangunkan rumah-rumah di surga. Sekedar merapatkan sap-sap di waktu sholat. Dan Nabi yang memerintahkan ini. Nabi tidak balik melaksanakan sholat menjadi imam sebelum di kiri dan di kanan lengkap dengan merapatkan sab. Dan di tempat kita, alhamdulillah, sudah terbiasa. Baru imam sawul subuh pakum, sudah rapat. Bahagia, Bapak kalau sempian terbiasa dengan sholat seperti kita, kemudian masuk ke sebuah masjid yang sholatnya, sabnya kayak ular dipukul tuh jari yang lurus, nyoba belok-belok nah. Sakit benar hati kita. Sebelah kanan jarang, sebelah kiri jarang. Hendak mendekati yang sebelah kanan, sebelah kiri makin jarang. Didekati juga, sidin berjauh. Kada mau diparakakan. Kada mau didekatkan. Padahal Rasul katakan, hazubil manakib usuddul khalaf. Dempetkan bahu-bahu dan rapatkan kaki-kaki. Jangan tinggalkan celah itu. Wala tazaru furujatin lisyaitan. Jangan ditinggalkan celah-celah itu karena akan dimasuki setan. Namun bagi imam juga apabila melaksanakan komando itu yang pas-pas. Alhamdulillah masjid-masjid itu tertulis rapatkan saf. Kalau masuk masjid HP matikan. Ini mengantisipasi kalau pindah imam sampai tersambat-sambat soal HP. Ujar imam saf rapatkan, luruskan, HP matikan. Padahal mematikan HP ini kada termasuk komando di situ. Kita khawatir kita biarkan, akhirnya imam helm-helm amankan jar imam pemanya. Jadi komandolah makmum dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ghulu itu adalah memuji dengan berlebih-lebihan. Memuji menyanjung dengan berlebih-lebihan. Kadang-kadang sanjungan itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Allah menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sanjungan Allah? Ajizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi orang yang sakit hati melihat penderitaan orang lain. Nabi adalah orang yang berharap semua manusia ini selamat. Dengan semua orang yang beriman, raufun rahimun. Dia pengasih dan dia penyayang. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan para jamaah pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.